بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، masih kita pada haddul khamri، pada hukum had bagi peminum khamr، yaitu hadith الثالث والخمسون بعد الثلاثمائة، hadith yang ke-353. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو الأربعين أو نحو أربعين، قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون، فأمر بها عمر رضي الله تعالى عنه. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didatangkan kepadanya seseorang yang telah meminum khamr, maka dicambuklah dengan 40 kali cambukan, atau lebih tepatnya sekitar, ini kalimat sekitar atau kalimat nahwu, ini akan menjadi pembahasan nanti di kalangan para ulama, karena kalimat nahwu menunjukkan tidak pas 40 tetapi kurang lebih 40. Fajaladahu bijaridatin nahwa arba'in, maka Rasulullah SAW melecutnya, mencambuknya sekitar 40 kali. Qala wa fa'alahu Abu Bakrin, kemudian dilakukanlah yang demikian di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma kana Umar, ketika datang pemerintahan Umar, atau ketika terjadi pemerintahan Umar, istasyaran nas, maka khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab bermusyawarah kepada manusia tentang masalah cambukan ini, tentang masalah qadra al-had li syaribil khamri, ukuran berapa kali cambukan bagi para peminum khamr. Maka kata Abdul Rahman Ibn Auf, akhaful hududi thamanun, hudud yang paling sedikit itu adalah thamanun, 80 kali cambukan. Maka Umar pun memerintahkan untuk memukul 80 kali cambukan. Khonifil na'azakumullah, makna-makna di dalam hadis ini alhamdulillah mana kalimatnya jelas, tinggal maknanya secara ijmali, secara global. Syariba rajulunil khamra ala ahdi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fajaladahu bijaridatin min sa'fin nakhli nahwa arba'ina jaldah. Dikatakan dalam syarahnya bahwa seseorang di zaman Rasulullah SAW meminum khamr, maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mencambuk dengan pelepah korma min sa'fin nakhl nahwa arba'ina jaldah, kurang lebih 40 kali cambukan. Wajaladahu Abu Bakr, maka Abu Bakar pun sepeninggal Rasulullah SAW di zaman kekhilafan beliau, beliau pun memerintahkan untuk mencambuknya sekitar 40 juga. Qala falamma ja'at khilafatu Umar, ketika datang zaman khilafah Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu, kathratul futuhat. Di zaman beliau terjadi banyak pembukaan-pembukaan kota-kota, negeri-negeri. Pembukaan negeri artinya bahwa mujahidin muslimin memenangkan jihad mereka dan menduduki negeri demi negeri, sehingga daerah kekuasaan khalifah Amirul Mukminin ketika itu semakin luas, atau daerah kekuasaan kaum muslimin semakin luas, negeri demi negeri ditundukkan oleh kaum muslimin. Kemudian waqtalatal muslimun bighairihim, apa dampaknya setelah terjadinya perluasan daerah dan banyaknya muslimin dan banyaknya orang-orang yang masuk Islam, terjadi ikhtilat, percampuran kaum muslimin dengan orang selain muslimin. Seperti ketika membuka kota Syam atau negeri Syam, tentunya kaum muslimin tinggal di Syam. Dalam keadaan di sana banyak orang-orang yang selain muslimin. Demikian pula ketika membuka kota Persia atau negeri Persia. Demikian pula ketika membuka negeri Mesir dan sekitarnya, Kipti dan seterusnya. Maka kaum muslimin tinggal di sana, di tengah-tengah orang-orang yang bukan muslimin. Kathura syurbuhum laha, yang di sana tentunya orang-orang yang selain muslimin sudah terbiasa meminum khamr. Maka tercampurlah kaum muslimin dengan mereka, sehingga dampaknya pun di antara kaum muslimin ada yang mulai mengentengkan masalah syurbul khamr. Faqala, maka istasyara al-ulama. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para ulama. Tentunya yang dikatakan ulama ketika itu adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka adalah a'lamun nas hinaidin. Istasyara ulama as-sahabah. Maka Umar radhiyallahu taala anhu bermusyawarah dengan para ulama dari kalangan para sahabat fil haddi alladhi yutabbiquhu liyurdi'ahum ka'adatihi bil umuril hammah. Yani bermusyawarah tentang bagaimana hukum untuk mereka ini yang paling tepat, yang agar mereka berhenti dari perbuatan mereka. Dan biasa ka'adatihi fil umuril hammah, seperti biasanya kalau ada urusan-urusan besar, Amirul Mukminin Umar bermusyawarah dengan para sahabat. Wal masail al-ijtihadiyah, dan juga permasalahan-permasalahan ijtihadiyah, maka mereka bermusyawarah. Qanifin a'azakumullah. Huna iskal. Di sini ada iskal. Ada yang salah memahami dan terheran-heran. Bagaimana mungkin ada ijtihad ma'an nas? Hal yajuz al-ijtihad ma'an nas? La yajuz. Tidak boleh secara qat'an. La yajuz qat'an. Tidak boleh secara tegas. Ijtihad ma'an nas. Apa ijtihad ma'an nas? Ijtihad untuk sesuatu dalam keadaan sudah ada nas. Nasnya sudah sangat jelas. Bahwa Rasulullah SAW utiya bi rajulin qad syaribal khamra fajaladahu nahwa al-arba'in. Hadha nassun sarih sahih. Nasnya sangat tegas dan jelas. Kalau sudah ada nas yang tegas dan jelas, untuk apa lagi musyawarah dan ijtihad? Qanifirina a'azakumullah. Jawabannya, bahwasanya namanya amir atau sultan memiliki hakut ta'zir. Apa itu hakut ta'zir? Hukuman yang tidak ditentukan bilangannya di dalam Quran maupun sunnah, hukuman yang tidak ditentukan dan itu menjadi hak penguasa tergantung bagaimana ijtihad mereka dan bagaimana yang paling maslahat buat mereka. Yani kalau dilihat oleh mereka bahwa ini perlu dicambuk sekian, maka sekian. Dan ternyata ta'zir itu adalah bentuknya cambukan. Ta'zir itu cambukan. Walaupun ada yang memperluasnya atau menganggap lebih luas, bukan hanya cambukan, boleh pula ta'zir dengan berbagai macam hukuman, seperti di penjara, ditahan, habs. Itu supaya jera, dan itu ta'zir ijtihadnya para penguasa. Tetapi sebagian mereka, para fuqaha, mengkhususkan pada masalah cambukan. Sehingga semua pelanggaran-pelanggaran syariat yang tidak ditentukan hukumannya, biasanya penguasa menghukumnya dengan cambukan. Orang yang tidak salat jamaah ke masjid dicambuk. Orang yang dalam keadaan ketahuan berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, bukan zina, maka dicambuk juga. Ketika ditangkap di pinggir pantai di Jeddah, ada dua orang ditanya, kamu siapa, kamu siapa? Ternyata orang lain. Janjian ketemuan di situ, ditangkap. Dia tidak bisa dihukum dengan hukum zina. Tidak bisa pula dengan hukuman pezina yang ghairu muhsan, karena memang belum apa-apa, cuma ngobrol saja. Baik, apa hukumannya? Hada ta'zir wa raja'a yarji' ila istihadil imam. Kembalinya kepada istihadnya imam. Baik, sekarang apakah haddul khamri ini had min hudud atau min ta'zir? Hadhi al-iskal atau hadhi al-mas'alah ikhtalafu fiha al-ulama. Baik, bagi mereka yang menganggap bahwa itu had, maka apa yang ditentukan oleh Rasulullah SAW tidak bisa dirubah. Sedangkan yang sebagian menyatakan bahwa itu adalah ta'zir. Buktinya dikatakan nahwal arba'in, sekitar arba'in. Maka boleh, kurang atau lebih. Baru kemudian ketika Umar bermusyawarah, bagaimana? Dihukumi dengan berapa ini orang-orang ini? Karena teriaknya semakin gampang. Dicambuk 40 kali itu tidak jera. Dan mereka masih berbuat minum khamr semakin banyak. Bagaimana ini, kata Umar? Kata mereka, hukum had yang paling ringan adalah 80 kali cambukan. Baru sekarang bicara had. Apa hukum had yang paling rendah atau yang paling ringan? Haddul qadfi. Had al-qadfi adalah hukum had bagi orang yang menuduh seseorang berzina tanpa bukti. Berapa hukumannya? 80 jalda, 80 kali cambukan. Maka kata Abdurrahman Ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa akhaful hudud, hukum-hukum had yang paling ringan itu 80. Maka Umar melihat kalau begitu dihukum saja dengan hukum had, yaitu 80 kali cambukan. Qul inna a'azakumullah, tentunya ala khilafin fi. Pendapat yang lain menyatakan bukan demikian, bahwasanya 40 itu yang hukum had dari Nabi SAW, tetapi ditambah dengan ta'zir min ijtihadil hakim. Itulah yang dimusyawarahkan oleh Umar, bahwasannya ini perlu ditazir. 40 kali cambukan perlu ditambah dengan ta'zir. Bagaimana? Bermusyawarah dengan para sahabat. Maka dijawab dengan kalimat aqalul hudud, dan itu dinukil pula asal-muasalnya dari ucapan Ali bin Abi Thalib, dan kemudian disampaikannya kepada Umar adalah oleh Abdurrahman bin Auf, sehingga disebutkan dengan ta'yin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Khalifina azakumullah, ala kulli hal, yang jelas kalau merupakan perkara yang yukhalifun nas as-sarih, tidak mungkin para sahabat sepakat. Iya apa iya? Nah, mesti, pasti mereka akan ada yang menentangnya. Bahkan di zaman Amirul Mukminin Utsman bin Affan, ada sahabat yang istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika masalah Rasulullah mengqasar salatnya, sedangkan Utsman tidak mengqasar salatnya ketika di Mina, ketika haji. Padahal sebagian besar menyatakan itu rukhsah, dikerjakan atau dikerjakan tidak ada masalah. Tetapi Ibnu Mas'ud yaqul, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini musibah. Sungguh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kembali kepada Allah, dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Aku salat di belakang Rasulullah, Rasulullah salat 2 rakaat dengan qasran. Aku salat di belakang Aminul Mukminin Abu Bakrin juga salatnya 2 rakaat dengan qasran. Aku salat di belakang Umar juga 2 rakaat dengan qasran. Kenapa dia kemudian atammaha? Kenapa dia menyempurnakannya 4 rakaat? Ini menunjukkan adanya ikhtilaf di kalangan para sahabat. Tetapi karena Amirul Mukminin sebagai amir, maka mereka pun tunduk dan taat. Tetapi apa yang dikatakan oleh Umar tentang 80 jaldah bagi saribul khamr, sepakat para sahabat. Ijma'an. Sehingga para ulama menyatakan hukum had khamr itu adalah 80 kali cambukan secara ijma'. Ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, la tajtami'u ummati ala dalalah, umatku tidak akan sepakat atas kesesatan. Maka ini bukan bermakna istihadun ma'an nas, dia beristihad dengan sesuatu yang sudah ada nasnya, bukan. Tetapi karena mereka sama-sama alim, sama-sama berilmu, bahwa penguasa punya hak at-ta'zir. Maka itulah yang dibahas oleh mereka. Imma ta'zirnya adalah seluruhnya dianggap ta'zir, atau ada hukum had yang kemudian boleh ditambah dengan ta'zir. Fanifirina azakumullah, nanti akan dibahas ikhtilafnya dari para ulama. Al-muhim, yang penting sekarang adalah bahwa jangan sampai kita bersu'udhan dengan Amirul Mukminin Umar dan para sahabat lainnya. Bagaimana mungkin dia menentang dalil, menentang hujjah, Dan ini khonifin a'azakumullah, apa yang dikatakan oleh Syiah Rafidhah yang memang memiliki kedengkian kepada para sahabat, menjadikan riwayat ini sebagai celaan bagi Umar. Bahkan dikumpulkan oleh mereka perkara-perkara yang diselisihi oleh Umar judulnya. Dan kemudian mereka jadikan sebagai cercaan buat Umar dan menyatakan tidak ada yang lancang berani menentang hadis kecuali Umar dan seterusnya. Radiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai amirin mu'minin Umar bin Khattab, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala yufaddih, menjelaskan kebobrokan Syiah Rafidhah dan menggambarkan, membuktikan kepada manusia kesesatan mereka. Khamilin a'azakumullah. Ma'istafadu minal hadis. Kalau begitu, apa yang kita ambil dari hadis ini? Istafadna, kita dapatkan faedah-faedah dari hadis ini. Awalan, thubutul haddi fil khamri wa huwa madhhabu 'ammatil ulama. Pertama, sabitnya hukum had. Artinya, adanya hukum had bagi peminum khamr. Dan ini madhab kebanyakan ulama. Adanya hukum had. Kebanyakan ulama. Taib yang dikecualikan yang sedikit apa mak pendapatnya? Ta'zir. Bukan had. Tetapi, ammatul ulama, kebanyakan para ulama menyatakan adanya hukum had bagi syaribul khamri. Bagi peminum khamr. Taib yang kedua. Inna haddahu ala ahli Nabi SAW nahwa 40 jaldah. Bahwasanya hukum hadnya bagi peminum khamr di zaman Nabi 40 kali cambukan kurang lebih. Wa tabi'ahu Abu Bakr, dan diikuti oleh Abu Bakar di masa khilafahnya. Yang ketiga, inna Umar ba'da istisharati ashabi ja'alahu 80. Dan Umar Ibn Khattab setelah musyawarah dengan para sahabat, menjadikan hukum had itu 80 kali cambukan. Yang keempat, al-ijtihad fil masail wa musyawaratul ulama'i alaiha. Yang keempat, kita dapatkan faedah penting, yaitu bolehnya atau dianjurkannya seorang penguasa untuk berijtihad dan bermusyawarah. Berijtihad itu bagi orang yang memiliki ilmu, dan bermusyawarah kalau ternyata di sana ada sekian ulama, tidak hanya satu, maka bermusyawarah. Sehingga istihadun fil masail wa musyawaratul ulama alaiha. Dianjurkannya, disunnahkannya untuk beristihad dalam masalah-masalah agama, dan dianjurkannya untuk bermusyawarah dengan para ulama. Wa hadza da'bu ahli al-haqqi wa talib al-haqq. Inilah da'bu ahli al-haqq. Inilah jalannya para ahli al-haqq. Wa talibus sawab, dan para pencari kebenaran. Para pencari kebenaran dan para pencari hak, selalu mereka mencari jalannya dengan cara musyawaratul ulama, dengan bermusyawarah kepada para ulama. Amal istibdad, adapun al-istibdad min at-tabaddud, maknanya adalah sewenang-wenang, seenaknya. Fa'amalul mu'jibina bi anfusihim. Bahwa itu adalah perbuatan orang-orang yang dalam keadaan ujub, binafsi, bangga diri, sombong, merasa diri paling alim, merasa diri paling pinter, merasa diri paling bisa untuk beristihad, sehingga enggak butuh untuk musyawarah dengan yang lain. Cukup dengan apa yang dia punya. Fahadha minal ujub. Dan ujub termasuk penyakit hati yang jelek. Yang Rasulullah SAW berlindung dari penyakit ujub. Nah, والمتكبرين الذين لا يريدون الحقائق. Dan biasanya istibdad, kesewenang-wenangan, seenaknya memutuskan, ini adalah perbuatannya para mutakabbirin, perbuatannya orang-orang yang sombong, yang la yuridun al-haqa'iq, yang tidak menghendaki kebenaran, tidak mencari hak, tetapi mencari sesuatu yang cocok dengan hawa nafsunya, atau mencari sesuatu yang memuaskan hawa nafsunya. Ini apa yang dilakukan oleh mereka yang mustabjid atau mustabjid, orang yang istibdad, yakni sewenang-wenang dalam memutuskan sesuatu, padahal itu adalah perkara syar'i yang semestinya dengan ilmu, dengan ijtihad, dan dengan musyawaratil ulama. Ikhtilaful ulama, perselisihan para ulama. Ikhtilaful ulama fi haddil khamri. Para ulama berselisih tentang hukum had bagi peminum khamr. Hal huwa 80 jaldah atau 40? Apakah hukum hadnya bagi peminum khamr itu 40 atau 80? Wa ma bainal 40 wa 80 yakunu min babit ta'zir. Atau 40 dan yang tambahannya merupakan bab ta'zir. Jadi ikhtilafnya tidak ada, ikhtilaf yang kemudian berpendapat menentang pendapat Umar, enggak ada. Karena itu suatu yang ijma. Sehingga ikhtilafnya adalah apakah 40 atau 80, tetapi yang separanya, yang wama fawqal 40 adalah ta'zir. Ini pendapat. Pendapat pertama, hukum had 40. Pendapat kedua, hukum had adalah pendapat berapa? 80. Yang kedua, bahwasanya pendapat mereka 40 dan yang sisanya adalah ta'zir. Baik. In ra'al hakim ziyadah, kalau memang hakim penguasa memiliki ijtihad setelah mempertimbangkan maslahat dan mafsadah perlu ditambah, maka tambahannya itu adalah ta'zir. Wa illa qasara 'alal arba'in. Kalau tidak ada ta'zir, tidak ada tambahan dari ta'zir dan para penguasa menganggap cukup, maka hanya 40. Baik, siapa yang berpendapat dengan pendapat pertama dan siapa yang berpendapat dengan pendapat kedua? Dzahabal a'immah, para imam-imam seperti imam-imam madhab, Imam Ahmad, Imam Malik dan Abu Hanifah dan juga Tsauri, wa man tabi'ahum minal ulama dan lain-lain yang mengikuti mereka dari para ulama berpendapat ila annal hadd 80. Mereka berpendapat bahwa hukum hadnya 80 kali cambukan. Apa alasannya? Wa daliluhum ala dzalika ijma'u sahabah. Alasan mereka adalah ijma' para sahabat. Jadi setelah diputuskan di zaman Umar, itu ijma' para sahabat. Dan ijma'u sahabah hujjatun. Ijma'nya para sahabat adalah hujjah. Lama istasyarahum Umar, ketika Umar mengajak bicara mereka dan bermusyawarah dengan mereka, faqala Abdurrahman ibn Auf, dan Abdurrahman ibn Auf menyatakan ij'alhu ka'akhafil hududi 80, maka kemudian sepakatlah para sahabat 80 kali cambukan. Oleh karena itulah di zaman Uthman dilakukan kadang 80, kadang 40, kadang antara 40 dan 80. Di zaman Uthman ibn Affan. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu fi marwah Muslim juga menyatakan kullun sunnah, masing-masingnya sunnah. Artinya 80 sunnah, 40 juga sunnah. Karena Rasulullah menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Dan yang lebih tegas lagi yang disebutkan Abu Bakar dan Umar, iqtadu billadaini min ba'di. Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah, ambillah qudwah dari orang-orang setelahku, Abu Bakr dan Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Maka dengan demikian kata Ali bin Abi Thalib, kullun sunnah, masing-masingnya sunnah. Dhahabal imam, atau dhahabal a'immah, Ahmad wa Malik wa Abu Hanifah wa Thawri, wa man tabi'ahum minal ulama ila annal had 80. Bahwasanya beberapa imam-imam, di antaranya imam-imam madhab, Ahmad wa Malik wa Abu Hanifah, dan juga Al-Thawri, dan yang mengikuti mereka dari para ulama, berpendapat bahwasanya hukum had 80 kali cambukan. Apa dalil mereka? Daliluhum ala dhalika ijma'u sahabah. Kesepakatan para sahabat. Lama istasyara Umar faqala Abdurrahman bin Auf ij'alhu ka'afil hudud 80. Faja'alahu. Maka Umar pun menjadikannya 80. Wa dhahab syafi'i. Pendapat kedua adalah syafi'i rahimahullah. Dhahaba ila annal had 40. Bahwa hukum hadnya 40 kali cambukan. Wa huwa riwayatun anil Imam Ahmad. Dan ini adalah salah satu pendapat dari dua pendapat Imam Ahmad yang ikhtarahu jumlatun min ashabih, yang dipilih oleh beberapa pengikut-pengikutnya dari ulama di madhabnya, di antaranya Abu Bakar wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa Syekhuna Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Ini pendapat yang kedua ini dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Syekhul Islam dan juga dipilih oleh Ibnu Qayyim dan juga dipilih oleh Syekh yang mutaakhir yang sekarang di zaman kita, ya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Fama naqala anhu fil ikhtiyarat," sebagaimana apa yang dinukil dalam ikhtiyarat. "Was-sahihu fi haddil khamri ihda riwayataini al-muwafiqah li madhhab Syafi'i." Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa hukum had bagi peminum khamr yang benar adalah salah satu dari pendapat Imam Ahmad yang mencocoki madhabnya Imam Syafi'i. Dan lainnya, anna ziyadah alal arba'in ila tamanin laisat wajibah, bahwa tambahan dari 40 sampai 80 tidak wajib. Alal itlaq, tidak wajib secara mutlak. Bal yarji' fiha ilal ijtihad, bahkan dari 40 sampai 80 kembalinya kepada ijtihadul imam, kembalinya kepada ijtihadnya para penguasa. Kama jawazna lahu al-ijtihad fi sifatud darb fihi, sebagaimana kita membolehkan untuk ijtihad dalam bentuk pemukulan. Apakah memukulnya dengan rotan seperti di Aceh, atau memukulnya dengan cambuk cemeti yang khusus, atau dengan bagaimana memukulnya, ini dikembalikan kepada ijtihadnya penguasa. Baik. Demikian pula dari 40 sampai 80 dikatakan adalah ziyadah yang tidak wajib. Kalau ziyadah yang tidak wajib, apakah disebut hukum had? Bukan. Yang namanya hukum had tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Itu hukum had. Tetapi kalau di sini diriwayatkan dalam keadaan bisa lebih dari 40 sampai 80, maka itu adalah bukan hukum had. Hukum had adalah 40. Wa qala fil mughni wa la yan'aqidu al ijma' ala ma khalafa fi'l an-nabi. Kata sahib al-Mughni rahimahullah bahwa tidak bisa diterima ijma' kalau menyelisih perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakr wa Ali wa tahmiluhu az-ziyadah min Umar ala annaha at-ta'zir. Maka bagaimana mencocokkan perkara yang sudah ijma' di zaman Umar dengan hadis yang sahih 40 kali cambukan? Yang ijma' di zaman Umar 80, sedangkan yang sahih riwayat dari Nabi SAW mencambuk 40. Bagaimana mengumpulkannya? Padahal kalau dikatakan ini adalah sesuatu ijma', bagaimana mungkin menerima ijma' yang menyelisih nas, sehingga harus dicocokkan antara keduanya. Dan mencocokkannya, tuhmal az-ziyadah min Umar ala annaha ta'zir, dianggap tambahan yang dilakukan di zaman Umar itu adalah ta'zir. Dan ta'zir adalah haknya penguasa. Penguasa boleh berijtihad untuk memberikan ta'zir. Yajuzu fi'luha idza ra'ahu al-imam. Boleh dilakukan kalau memang itu dipandang baik maslahatnya oleh penguasa. Sebagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa yaqsad bihadha ar-radd ala man qala inna thamanina kanat biijma'in min as-sahabah. Dan ucapan Sahibul Mughni ini adalah isyarat. Tujuannya isyarat bantahan kepada mereka yang mengatakan ijma' bahwa hukum had itu 80 kali cambukan. Baik. Mada taqulun? Bagaimana pendapat kalian? 80 kali cambukan itu ijma' atau tidak ijma'? Kalau yang mengatakan bukan ijma' menyelisihi sejarah, yang menyatakan kenyataannya sepakat. Kalau mengatakan ijma', bagaimana dengan pendapat di sini? Raddun ala man qala inna samanin kanat bi ijma'. Baik. Berarti harus didudukan antara dua perkara. Bahwasanya riwayat yang menceritakan tentang Umar bermusyawarah dan keputusannya 80 kali cambukan, dan kemudian dikatakan tidak ada yang menyisihinya satu pun, bahkan semuanya mendukung secara ijma'. Yang ijma nyata terjadi dan disepakati oleh seluruh para sahabat adalah dilakukannya 80 kali cambukan. Bukan pernyataan ini had atau bukan had. Fahim? Jadi kalau kalimatnya bahwa waktu itu dicambuk oleh Umar 80 kali cambukan, ijma atau tidak ijma? Ijma, sepakat para ulama. Baik, apakah itu suatu yang harus atau tidak harus? ijma atau tidak ijma? Tidak ijma. Apa buktinya tidak ijma? Di zaman Uthman bin Affan, kadang 40, kadang 80, kadang kurang dari 80, antara 40-80, dan Ali bin Abi Thalib apa menyatakan? Kullun sunnah. Baik, kalau dibedakan 40 dengan 80, yang pasti berapa? Yang pasti dicambuk 40. Berarti yang tidak pasti antara di atas 40 sampai 80. Apakah 50, 60, atau 70, atau 65, dan seterusnya. Ini yang tidak pasti. Berarti yang ijma itu adalah bahwa apa yang dilakukan Umar tidak salah, itu ijma para sahabat. Tetapi menyatakan hukum hadnya 80, siapa bilang? Sepakat mereka. Mereka enggak ijma. Tidak mungkin ada ijma menyelisihi nas. Ijma menyatakan hukum hadnya 80, tapi Nabi nyambungnya 40. Enggak mungkin toh? Berarti jelas antara 40 ke atas itu bukan sesuatu yang harus. Kalau bukan sesuatu yang harus, apakah dikatakan hukum had? Tidak dikatakan hukum had. Inilah yang menyebabkan kecenderungan sahibul syarah, yaitu Syekh Abdullah Al-Bassam, dan juga menukil Syekh Abdurrahman Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin dan para ulama yang ada di Hijaz, juga berpendapat dengan pendapat ini. Dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan juga Ibn Qayyim rahimahullah, dan juga Sahibul Mughni, dan juga madhab Syafi'i rahimahumullah Al-Qurashi, juga berpendapat demikian. Bahwa hukum hadnya 40 dan selebihnya bukan sesuatu yang harus. Itu adalah kembali pada ijtihadnya imam, ijtihadnya penguasa. In ra'a maslahah fazada alaih. Kalau dilihat ada maslahat, maka ditambah dengan tambahan sampai 80 dan tidak lebih dari 80. Baik, dikatakan waqad ajma'atil ummah ala anna syariba idza sakara bi ayyi naw'in min al anwa'il muskirah fa 'alaihi al hadd. Dan sudah disepakati oleh seluruh umat bahwa peminum khamr, apakah dia mabuknya dengan jenis khamr apapun, maka dia alaihil had, dicambuk. Ini ijma'. Ajma'atil ummah ala anna syarib al-khamr idza sakara bi ayyi naw'in min anwa'il muskirah. Kalau dia mabuk dengan sebab apapun dari minuman-minuman yang memabukkan, maka dia dicambuk. Kalau sampai mabuk. Baik. Wa ajma'at aydan ala annahu man syariba 'asir al-'inab al-mutakhammir fa 'alaihi al-hadd walau lam yuskir syaribuhu. Yang kedua, ijma juga para ulama sepakat bahwa seorang yang meminum jus anggur yang sudah berfermentasi, sudah menjadi khamr, maka tetap dicambuk walaupun dalam keadaan dia tidak mabuk. Ini perhatikan kalimat ini, sebab nanti akan ada ikhtilaf yang selain ini. Kalau sudah disebutkan dengan ijma dan ijma, maka sepakat. Tidak ada ikhtilaf. Yang selain itu, ada khilaf. Baik. Kalimat pertama. Yaitu kalimat man sakara mabuk. Bi ayyi naw'. Mabuk dengan apapun, maka dicambuk hukum had. Kalau mabuk, jelas. Karena di sini dikatakan sakara bi ayyi naw'in min al anwa'. Yang kedua, kalau dalam keadaan meminum asir khamr yang mukhammar sudah menjadi khamr atau sudah berfermentasi, maka dicambuk. Itu juga sepakat. Sekarang kalau yang pertama, ada seorang yang meminum sesuatu dari selain asir khamr, selain asir khamr, bagaimana hukumnya? Misalnya dia bukan anggur, tetapi dari beras kencur, beras, tepung beras, kemudian difermentasi, terus diminum, cambuk atau tidak cambuk? Apa jangan bicara tentang masalah khilaf, anu dulu, rincinya dulu, globalnya dulu, sepakat atau tidak sepakat? hukumnya? Apa sepakatnya? Sepakat dicambuk atau sepakat tidak dicambuk? Dia minum dalam keadaan beras kencur yang sudah berfermentasi, diminum dia. Kalau belum mabuk, ada khilaf. Kenapa ada khilaf? Karena yang sepakat kalau sakara, kalau mabuk, sepakat dengan apapun dia sambung. Tapi kalau tidak mabuk, maka dilihat asirnya asir apa? Asir khamr atau selain khamr? Ada khilaf. Makanya akan dibahas setelah ini. Qala dhahaba jamihirul ulama. Jumhur para ulama min as-salaf wal khalaf berpendapat ila anna ma askara katsiruhu fa qaliluhu haram. Ini sebagai kaidah-kaidah dulu sebelum kita bicara khilafnya. Jadi dua perkara tadi ijma'. Kalau mabuk dengan apapun dihukum had, itu ijma'. Dan kalau meminum asir khamr, jus khamr atau salah, jus apa anggur yang sudah berfermentasi, maka juga sepakat dihukumnya. Dan ma askara katsiruhu fa qaliluhu haram. Dan disebutkan apa yang memabukkan ketika banyak maka sedikit pun haram. Ini sungguhnya diriwayatkan oleh Abu Daud. Riwayat ini. Apa yang memabukkan ketika sedikit maka ketika diminum banyak pun apa yang memabukkan ketika banyak maka ketika diminum sedikit haram. Min ayyi naw'in min anwa'il muskarat, dari jenis apapun. Dari jenis-jenis yang memabukkan. Yastawi an takuna min 'asril 'inab, sama saja apakah dari jus anggur atau jus korma atau al-hintah, jus gandum atau syair atau ghairi dhalik dan lain-lainnya. Wa huwa marwiyun an Umar wa Ali. Ini diriwayatkan dari Umar, diriwayatkan dari Ali, Ibn Mas'ud, Ibn Umar dan Abu Hurairah dan Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Ubay ibn Ka'ab, Anas ibn Malik dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Oleh karena itu, berpendapat dengan pendapat ini pula generasi berikutnya. Maka wabihi qala Atha wa Mujahid wa Ta'us wa Al-Qasim bin Muhammad wa Qatadah wa Umar bin Abdul Aziz. Wa huwa madhhabul a'immah. Dari ini pula madhhabnya para imam-imam yang tiga. Ahmad wa Syafi'i wa Malik wa atba'ihim wa dhahaba ilaihi Abu Thawr wa Ishaq. Berpendapat bahwasanya ma askara katsiruhu fa qaliluhu haram. Apa yang kalau banyak memabukkan maka sedikit pun dia haram. Min ayna, dari jenis apapun. Berarti di sini ada khilaf karena dalam keadaan tidak peduli dia mabuk atau tidak mabuk. Pokoknya kalau dia diminum banyak mabuk, sedikit pun walaupun belum mabuk haram. Dan dihukum dengan hukum had. Wa amma ahlul Kufah. Adapun penduduk Kufah, tentunya Abu Hanifah, fayarawna annal ashriba al-muskara min ghairi asr al-inab la yuhaddu syaribuha. Mereka berpendapat, kalau dia bukan dari jus anggur, maka peminumnya tidak dicambuk. Malam tablug haddal iskar, selama tidak mabuk. Ini pendapat yang merupakan menyelisih pendapat sekian imam, sekian para sahabat. Ya. Amma ma'al iskar faqad taqaddama annal ijma' ala iqamatil had. Adapun kalau mabuk, sudah jelas. Sudah kita katakan tadi, kalau mabuk, sepakat para ulama. Sekarang kalau tidak mabuk, ini tepungnya tepung beras, bukan tepung anggur. Bukan jus anggur, tapi beras dibikin minuman, kemudian difermentasi, kemudian menjadi khamr. Menurut Abu Hanifah, kalau tidak memabukkan, tidak apa-apa. Artinya tidak memabukkan, kalau tidak sampai mabuk, tidak apa-apa. Sedangkan jumhur, bahkan bukan hanya jumhur, disebutkan hampir seluruh para ulama, kecuali Abu Hanifah. Jadi seluruh para ulama, kecuali Abu Hanifah, berpendapat, ma askara kathiruhu, wa qaliluhu haram. Kalau banyaknya memabukkan, maka sedikit pun haram. Sedikit pun haram. Dan tentunya dihukum dengan hukum had. Baik, ikhwan fillah na'azakumullah. Bagaimana mereka beralasan walaysa liha ula'i minal adillah. Mereka tidak punya dalil-dalil. Abu Hanifah dan yang bersamanya tidak punya dalil-dalil. Illa anna ismal khamri haqiqatan. Kecuali makna khamr secara hakikat bahasa Arab. Mereka berkata bahwa khamr tidak dikenal oleh orang Arab kecuali dari anggur. Jadi dari air anggur atau dari perasan anggur. La yutlaq illa ala asiril inab. Amma ghairuhu fayulhaq bihi majazan. Maka tidak bisa dikatakan khamr kalau bukan dari perasan anggur. Kata Abu Hanifah. Dan ternyata dibantah oleh sekian para ulama dengan bantahan-bantahan yang mematikan. Nah, Al-Baghawi sampai menyatakan bahwasanya orang-orang Arab mengatakan bahwasanya semua yang memabukkan itu adalah khamr. Bahkan Rasulullah yang paling afsah bil Arabiyah menyatakan kullu muskirin khamr. Apakah Rasulullah yang berkira syarat? Ini sudah terlalu lemah pendapatnya sehingga terbantah dengan sekian bantahan. Al-Baghawi, Al-Khattabi juga menyebutkan dalam syarah hadis ini, mereka menyatakan bahwa dalam bahasa Arab pun makna khamr adalah semua yang memabukkan. Karena sudah dibahas kemarin apa makna khamr yang tiga. Satu, sitr, menutupi akal. Yang kedua, mukhalatah, mencampuri. Yang ketiga, yang ketiga adalah al-idrar, dengan makna dibiarkan sampai berproses menjadi khamr. Berproses menjadi sesuatu yang lain atau dengan istilah sekarang fermentasi tadi. Taib, apakah ada kalimat dari tiga kalimat bahasa Arab ini atau tiga makna khamr dalam bahasa Arab? Lughatan, apa ada makna kalimat anggur? Tidak ada. Imma, dia adalah memabukkan karena menghilangkan akal, maka semua yang menghilangkan akal khamr. Atau mencampuri pikirannya menjadi kacau, ini juga semua yang mencampuri pikirannya menjadi kacau, maka itu khamr. Yang ketiga, semua yang berfermentasi dan kemudian menghilangkan akal, maka itu adalah khamr. Tidak dibicarakan apakah min inabin atau min syair atau dari lainnya atau min tamr, sama saja. Baik, qanibina azakumullah walhamdulillah. Lantas kenapa beliau menyatakan bahwa dalam bahasa Arab tidak dikenal kecuali perasan anggur? Karena waktu itu hanya ada itu. Mereka tidak kenal yang namanya khamr kecuali dari perasan anggur. Itu saja. Tentunya tidak mesti yang demikian menjadi makna yang langsung. Tetapi khamr yuqalu khamran li'annahu yukhamirul aql. Khamr dikatakan khamr karena dia menghilangkan akal. Aib. Wa qala al-ulama, dibantah pendapat yang tadi, pendapat Abu Hanifah, dengan kalimat bahwa semua hadis-hadis yang dibawakan oleh Abu Hanifah ya, wa man ma'ahu innaha ma'lulatun dha'ifah, semua dalil-dalilnya memiliki cacat dan lemah. Wa amma adillatu jamahiril ummah ala anna kullu muskirin khamr, adapun dalilnya seluruh para imam-imam jamahirul ummah, bukan hanya kalimat jumhur ya, jamahirul ummah artinya seluruh ulama di umat ini ya, berpendapat kullu muskirin khamr, semua yang memabukkan adalah khamr. Yuhram qaliluhu wa kathiruhu, diharamkan sedikit ataupun banyak. Maka dalilnya minal kitabil aziz was sunnatus sahihah wal lughatil fasihah, dalilnya dari Al-Qur'an, dari sunnah, dan juga dari bahasa Arab yang fasihah. Dari kitab ma'ruf, fa'ammama tahrim al-khamr. Dalam Al-Quran, disebutkan secara umum, yang namanya khamr haram. Innama al-khamru wal-maisiru wal-adsabu wal-azlamu rijsun min amal syaitan. Fajtanibuhu na'allakum tuflihun. Baik. Wa'amma sunnah, dalam sunnah, dalam hadis yang sahih, qad sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, annahu qala kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Man rawah? Man akhrajahu? Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma askara kathiruhu faqalinhu haram. Dan juga disebutkan dalam hadis, apa yang memabukkan ketika banyak, maka sedikitnya pun haram. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Asram. Wa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, nazala تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل متفق عليه. أثر yang diriwayatkan متفق عليه secara sepakat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, turun haramnya khamr yang terbuat dari perasan anggur, perasan korma, madu, gandum dan sejenisnya, ya, syair dan hantar juga gandum ya, sejenis gandum. Wal khamr, maka yang namanya khamr, ma khamar al-aqla. Yang namanya khamr adalah semua yang menghilangkan akal. Demikian mutafak alaih. Baik, bagaimana dengan lughah? Amal lughah, adapun secara bahasa. Faqad qala sahibul kamus, disebutkan sahibul kamus. Man sahibul kamus? Hah? Baru sabar ja'ala'an indakum kitab. Naam. Sahib al-Qamus wa Fairuz Abadi, al-khamru ma askara min 'asir al-'inab. Yang namanya khamr adalah sesuatu yang memabukkan dari perasan anggur ataupun umum au 'am, dari perasan apapun. Baik, hadhihi lughah, ini ahli bahasa. Wal 'umumu asah, karena beliau menyebutkan dengan au min asiril inab au, berarti ditakhir milih ini atau itu, maka yang umum lebih sahih. Li'annaha hurrimat wama bil madinah khamru inab, karena yang diharamkan adalah ketika itu khamr yang dari perasan anggur ketika itu, tetapi maknanya secara bahasa am. Wa kana syarabuhum al-bisr wa tamr, dan bahwasanya minuman mereka awama bil madinah khamru 'inab wa kana syarabuhum al-bisr wa tamr. Baik, afwan, kita perbaiki terjemahannya. Bahkan dikatakan di Madinah yang ada bukan khamr dari anggur. Di Madinah yang ada minuman-minuman mereka adalah min al-bisr wa tamr. Al-bisr adalah sejenis tamr juga, tapi yang masih belum masak. Seperti rutab, tapi sebelum jadi rutab. Kadang-kadang disebut balah, kadang-kadang disebut bisr. Kada fil qamus, kada fil tarjamatil qamus. Naam. Wa tamr, dan tamr justru minuman mereka dari kurma yang diharamkan ketika itu. Wa qala al-Khattabi, dan qala al-Khattabi za'ama qaumun anna al-Arab la ta'rifu al-khamr illa min al-'inab. Kata al-Khattabi, ada satu kaum yang mengaku-ngaku bahwa yang namanya khamr tidak dikenal kecuali dari anggur. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, inna sahabah alladhi sammu ghairal muttakhad min al-'inab khamran arabun fusaha, bahwasanya sahabat yang menamakan semua yang memabukkan walaupun bukan dari anggur dengan khamr itu adalah mereka orang-orang Arab yang fusaha. Ini para sahabat, seperti tadi Umar bin Khattab ucapannya, dan turun haramnya khamr wahia min inabin wa tamr, dan seterusnya. Mereka para sahabat yang menamakan minuman yang memabukkan walaupun bukan dari anggur dengan khamr itu adalah orang-orang Arab fusaha yang fasih berbahasa Arab. Walau lam yakun hadzal ism sahihan lama atlaquhu, kalau saja nama ini tidak sahih secara bahasa Arab, niscaya mereka enggak akan menyebutkannya dengan lafaz itu. Iya kan? Naam. Ini jawab bantahan Khattabi. Wa ma afan ma yunqal min kalamil ulama fi hadhihi al mas'alah. Dan betapa bagusnya atau yang paling bagus yang dinukilkan dari ucapan para ulama dalam masalah ini adalah apa yang dikatakan oleh Al-Qurtubi. Dia berkata, rahimahullah, al-ahadithul warida an Anas wa ghairihi ala sihhatiha wa kathratiha tubtil madhhab al-kufiyyin. Kata beliau, hadis-hadis yang tersebut, apakah dari Anas dan lainnya, bersama kesahihannya dan banyaknya riwayat tersebut, semuanya membatalkan, yani menganggap batil madhabnya kufiyin, madhabnya ahli kufah. Al-qailina bi anna al-khamr la yakunu illa min al-'inab, yang berkata bahwasanya khamr itu tidak lain kecuali dari 'inab, dari anggur. Wa ma kana min ghairihi la yusamma khamran, yang selain dari anggur tidak dinamakan khamr. Wala yatanawaluhu ismul khamr, yang katanya tidak bisa disebut dengan khamr. la yatanawaluhu ismu khamr, tidak bisa dikasih nama khamr. Maka kata beliau, kata Qurtubi, semua riwayat-riwayat tadi yang sahih dan banyak menganggap batil pendapat itu. Wa huwa qaulun mukhalifun li lughatil Arab. Dan ucapan itu adalah ucapan yang justru berselisih, bertentangan dengan bahasa Arab. Wali sunnatis sahihah, dan sunnah yang sahihah berkata bahwasanya, wali sahabah, dan juga menentang sunnah yang sahihah dan menentang para sahabat. Li'annahum lamma nazala tahrim al-khamr, karena mereka ketika turunnya pengharaman khamr, fahimu minal amri bil ijtinab, mereka memahami bahwa perintah untuk menghindari khamr tersebut adalah tahrim kullama yuskir, adalah haramnya seluruh yang memabukkan. Itu dipahami oleh orang-orang Arab. Walam yufarriqu baina ma yattakhad min al-'inab wa baina ma yattakhad min ghairi, dan mereka tidak membedakan, orang-orang Arab dari kalangan para sahabat tidak membedakan antara yang dibikin dari anggur ataupun yang dibikin dari selain anggur. Bal sawwaw bainahuma, bahkan mereka semuanya menyamakan antara keduanya. Wa harramu kullama yuskir naw'uhu, dan mereka semua mengharamkan apa yang memabukkan jenisnya. Kalau jenisnya jenis memabukkan, maka haram, sedikit maupun banyak. Walam yatawaqqafu walam yastafsilu walam yushkil 'alaihim, mereka tidak berhenti, mereka tidak merinci, mereka tidak kebingungan dengan apa yang turun dari Al-Quran dan ucapan Rasulullah. Bal badaru ila itlafi makana min ghairi asir al-inab, bahkan mereka para sahabat segera langsung membuang khomer-khomer mereka walaupun dibikin dari selain anggur. Sudah dikatakan tadi bahwa di Madinah justru yang banyak adalah khomer dari tamar, khomer dari air kurma. Hati-hati kalau air kurma yang sekarang banyak dijual, kelamaan kadaluarsa, keluar dari batas tanggalnya, bisa jadi khomer nantinya. Hati-hati, sekarang lagi-lagi rame tentang korma itu. Nah, wahum ahlul lisan, dan mereka orang-orang Arab adalah ahlul lisan, para sahabat ahli bahasa. Wa bilughatihim nazal al-Quran, dan Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Walau kana indahu taraddud latawaqqafu 'anil iraqah, kalau saja para sahabat tadi memiliki keraguan ini khomer yang bagaimana atau maksudnya apa, niscaya mereka tidak langsung membuangnya. Yang dibikin dari tamar, dibikin dari bisr, tidak akan langsung dibuang oleh mereka kalau ada taraddud. Tapi mereka laisa fihim taraddud, bahkan sampai diriwayatkan gang-gang Madinah itu becek dengan khomer, banjir dengan khomer, karena mereka semua yang ada di rumahnya mereka buang. Thumma saqa al-Qurtubi al-Athram al-Mutaqaddim, kemudian dinukilkan oleh al-Qurtubi al-Athram al-Athar, dinukilkan al-Qurtubi athar yang sudah lewat tadi dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, nazala tahrimul khamri wa hiya min al-'inabi wat-tamri wal-'asali wal-hinta dan seterusnya. Wa hadha kalamun jayyid, dan pendapat Qurtubi ini ucapan yang sangat bagus. Yaqta syubhatal mukhalif, yang akan memotong, menumpas pendapat-pendapat dan syubhat-syubhat yang menyelisihinya. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah yang memberikan taufik. Nah, disebutkan lebih rinci para ulama yang membantahnya, termasuk Al-Khattabi dan Al-Baghawi di dalam kitab Fawaid Umdatul Ahkam. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.